Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang ke-34. Al-babu ar-rabi'u wa thalathun. Bab yang ke-34 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qalillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qawmul khasirun. Kemudian juga firman Allah ta'ala, wa man yaknatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama adalah maksud atau tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Jadi poin yang pertama yang kita akan bahas adalah maksud atau tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab yang mulia ini dan hubungannya dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari makrullah atau makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah makna dari al-qunut min rahmatillah. Al-qunutu min rahmatillah. Kemudian poin yang keempat adalah terkait dengan perbedaan di antara para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa khauf dan roja yang ada pada diri seorang yang beriman. Nanti para ulama mereka berselisih menjadi tiga bagian. Ada yang mengatakan antara khauf dan roja harus sama. Ada yang berpendapat harus lebih ditekankan rasa khaufnya. Ada yang berpendapat harus lebih ditekankan rasa rojanya. Kemudian poin yang kelima adalah penjelasan dalil. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu maksud atau tujuan Syekh membawakan bab ini dan hubungannya dengan kitab tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Qalusi dan juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya. Beliau mengatakan bahwasanya bab ini, bab yang ke-34, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekaligus dua ayat, yaitu Al-A'raf ayat 99 dan Al-Hijr ayat 56. Dikarenakan litisolihima, dikarenakan dua ayat ini saling memiliki hubungan. Yang mana dari dua ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 99 dan Al-Hijr ayat 56 menunjukkan akan atau menjelaskan wajibnya bagi seorang yang beriman menggabungkan antara rasa khauf dan roja. Menggabungkan antara rasa khauf dan roja pada diri seorang yang beriman min wajibatil iman, termasuk dari kewajiban-kewajiban keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimut tauhid illa bidzalika. Dan tidaklah sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang kecuali di dalam hatinya ada rasa khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan fa adamul jam'i bainal khaufi war roja munafin likamalit tauhid. Tidak adanya penggabungan antara rasa takut dan harap, khauf dan roja, munafin likamalit tauhid, ini menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Maka wajib bagi setiap hamba yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan khaufnya dia kepada Allah disertai dengan rasa rojanya. Dan juga dia harus menjadikan rasa rojanya dia kepada Allah disertai rasa khauf. Dan seseorang yang dia di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara buktinya adalah dia tidak merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti bahwasanya dia di dalam hatinya ada unsur mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ila qaumul khasirun. Ini adalah orang-orang yang dia merasa aman dari makar Allah, yang menunjukkan ketidakadaan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang ini tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dhalun." Dan barang siapa yang dia berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali dia adalah orang yang dhalun, orang yang tersesat, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki rasa roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang dia merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, ini mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya, yang hal ini menunjukkan tidak adanya rasa takut dan roja, rasa khauf dan roja dan harap yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, karena orang yang dia tidak menggabungkan rasa khauf dan roja, atau tidak ada rasa khauf dan roja pada dirinya, menunjukkan ketidaksempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Dan pula tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini ingin menjelaskan bahwasanya wajib bagi setiap orang yang bertauhid untuk menggabungkan antara rasa khauf dan roja. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang makna dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, wa makrullahi subhanahu wa taala huwa, adapun makna dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah isalul uqubati ila man yastahiquha min haitsu la yas'ur. Isalul uqubah, penguluran uqubah, penguluran siksa, penundaan siksa, penguluran atau penundaan siksa, ila man yastahiquha, kepada orang yang berhak mendapatkannya, min haitsu la yas'ur, dalam keadaan dia tidak merasa bahwasanya dia sedang mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang dia berhak mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dia senantiasa melakukan kemaksiatan dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada ulama yang memberikan makna dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah istidrajullahi li abdihi al-asi. Jadi istidraj Allah, tipu daya Allah, makar Allah Subhanahu wa taala, penguluran ukubah Allah terhadap orang yang berhak mendapatkannya, yaitu li abdihi al-asi, bagi hambanya yang berbuat maksiat. Bagaimana bentuk pengulurannya? Bin ni'ami, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat kepada orang tersebut. Apabila ada pelaku maksiat, dia tidak segera mendapatkan ukubah, tidak segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah sebaliknya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya yang seperti ini adalah termasuk dari makar Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia dengan siksaan yang keras dan siksaan tiba-tiba. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumullaha yu'til abda." Jika kalian melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sementara dia senantiasa berada di atas kemaksiatannya, fa'lamu, maka ketahuilah, anna dhalika istidraj, bahwasanya demikian itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari makar Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah penguluran siksa atau penundaan siksa kepada orang yang dia memang berhak mendapatkannya dalam keadaan dia tidak menyadari. Dan orang yang mendapatkan istidraj atau makar ini adalah orang yang dia melakukan perbuatan maksiat, akan tetapi Allah memberikan nikmat kepada dia. Ini dalam rangka dia bergelimbang ke dalam perbuatan dosa semakin banyak dan semakin banyak. Tatkala dia sudah merasa di atas angin, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan siksaan yang keras. Kemudian dijelaskan oleh Sisal Al-Fauzan bahwasanya makar yang termasuk dari sifat Allah secara muqayyad, sifat Allah secara muqayyad, ya, tidak secara mutlak, sebagaimana yang antum pelajari mungkin sudah masuk ke dalam pembahasan sifat makar di dalam akidah Al-Wasthiyah. Jadi makar ini termasuk dari sifat muqayyad yang dia disandarkan, disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala tatkala makar tersebut memiliki makna yang sempurna. Jadi kalau kita dikatakan, ditanya apakah makar Allah itu sifat Allah, maka kita katakan iya dan tidak. Iya dan tidak. Kapan kita mengatakan iya? Yaitu jika makar tersebut memiliki makna kesempurnaan. Bagaimana makar itu bisa bermakna sempurna? Jika makar itu dilakukan dalam rangka membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar, maka pada saat itulah kita sifatkan Allah dengan sifat makar. Adapun makar yang tercela adalah makar tipu daya yang dilakukan oleh seseorang tanpa sebab dan terhadap orang yang tidak berhak mendapatkannya. Maka yang seperti ini tidak layak dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan makar Allah seperti ini, makar Allah Subhanahu wa taala wa huwa adlun minhu, adalah merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal makru fi haqqillah, makar jika disandarkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah adlun wa jazaa'un yuhmadu alaihi, adalah merupakan keadilan dan bentuk balasan bagi orang yang berhak mendapatkannya, dan Allah dipuji atas sifat makar tersebut. Adapun makar jika disandarkan kepada makhluk fa huwa madhmumun, maka makar tersebut adalah suatu perkara yang tercera, li'annahu bighairi haqqin, karena biasanya manusia yang dia melakukan tipu daya makar ini biasanya tanpa cara yang benar, bighairi haqqin, tidak sesuai dengan kebenaran. Terkadang dia membuat tipu daya kepada orang yang memang tidak berhak mendapatkan tipu daya. Kemudian wal makru minallah, dan makar Allah ini nadhirul istihza, ini semisal dengan istihza, ya, mengolok-olok. Allah yastahzi'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Jadi al-makar nadhirul istiza. Kemudian makar juga nadhirul al-kaidu. Al-kaid. Semisal dengan al-kaid. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Benar-benar membuat tipu daya. Wa akidu kaida. Dan aku pun benar-benar membuat tipu daya. Kemudian juga semisal dengan nadhirul nisyan, dengan melupakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Perkara-perkara ini, al-makr, al-istihza, kemudian al-kaid, kemudian an-nisyan, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jika memang benar-benar memiliki makna yang sempurna, yaitu mimbabi al-muqabalah, dalam rangka untuk membalas orang-orang yang membuat tipu daya, dalam rangka membalas orang-orang yang beristihza, dalam rangka orang-orang yang membuat al-kaida, dalam rangka orang-orang yang dia memang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau sifat-sifat seperti ini disandarkan kepada makhluk, maka sekali lagi sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tercela, li'anna fi ghairi mahaliha, karena biasanya makhluk tersebut menempatkannya bukan pada tempatnya. Dan biasanya hal tersebut adalah merupakan kezaliman bagi makhluk. Nah, ini pengertian dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di dalam kitab yang lain bahwasanya al-amnu min makarillah natijun an adamil khaufi wat tarki ibadatil khauf. Seseorang yang dia merasa aman dari makar Allah ini ditimbulkan dari tidak adanya rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak melakukan peribadaan al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf yang dimaksud di sini adalah khauf al-ibadah. Khauf yang bernilai ibadah. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pembahasan masalah khauf, ada khauf yang ibadah, ada khauf yang tabii. Dan khauf yang kita maksud di sini adalah khauf yang ibadah. Seseorang yang dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia takut dengan takut yang ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dia akan segera, orang-orang yang segera mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang, dan orang yang seperti ini dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang agung ini berupa rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketidakadaan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, makna dari al-kunut. Al-kunut maknanya adalah istiba'adu al-faraj, yaitu merasa jauh dari kelapangan dan berputus asa darinya. Adapun makna dari al-kunut min rahmatillah, yaitu dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang dia berputus asa dari rahmat Allah, natijun an adami raja, ya, karena ini timbul dari tidak adanya rasa raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia tidak ada rasa raja harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutu min rahmatillah min a'dhamil dhunub. Dan berputus asa dari rahmat Allah ini adalah termasuk dari sebesar-besar dosa. Kenapa? Li'annahu su'udhon bi rabbil alamin. Karena orang yang dia berputus asa dari rahmat Allah, maka dia telah melakukan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Maka tatkala seseorang dia merasa berputus asa dari rahmat Allah, maka seakan-akan dia telah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, dia sempitkan. Jadi seakan-akan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Kemudian poin yang keempat tentang ikhtilaf al-ulama fi ayyuhuma yughallabu al-khauf amir raja. Tentang khilaf di antara para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa khauf dan raja? Dalam artian di sini bukan sama sekali dihilangkan. Ya. Bukan sama sekali dihilangkan rasa khauf dan rajanya jika kita menekankan salah satunya. Ini sebagaimana yang ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid karya Syekh Al-Usy syarah kitab Tauhid. Beliau mengatakan, wa min huna, di sana ada ikhtilaf dari ahlul ilmi yang mana kita dapatkan sebagian mereka mengatakan wajib bagi setiap orang yang beriman untuk menyamakan antara rasa khauf dan raja. Jadi sebagian ahlul ilmi mengatakan yajibu, wajib menyamakan antara rasa khauf dan raja. Wa ba'du salaf qala, tapi sebagian salaf mengatakan yughallibu janibal khauf, janibul khauf ala janibir raja. Sebagian ulama salaf mengatakan lebih ditekankan sisi khaufnya dibandingkan sisi rajanya. Lebih ditekankan sisi khaufnya dibandingkan rasa rajanya. Rasa rajanya tetap ada. Khauf dan raja harus tetap ada pada diri seorang yang beriman. Akan tetapi lebih ditekankan rasa khaufnya dibandingkan rasa rajanya. Ini perkataan sebagian ulama. Wa ba'du salaf qal, dan sebagian salaf juga mengatakan yughallabu janibul raja. Lebih ditekankan rasa rajanya ala janibil khauf, atas rasa sisi rasa takutnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Usy di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan wa tahqiqu anna dhalika ala halina atau halain halina. Dan penggabungan dari Penjelasan dari para ulama tersebut, ini ada beberapa keadaan dalam artian apa yang dikatakan oleh para ulama ini dengan yang tiga pendapat ini tidaklah berselisih, ya tidaklah berselisih hakikatnya, hanya saja dilihat kapan seseorang dia menyamakan rasa khauf dan roja, kapan seseorang dia lebih menekankan rasa khaufnya, dan kapan seseorang dia lebih menekankan rasa rojanya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, keadaan yang pertama, idza kana al-abdu fi halil sihah was salama wa kana minal musari'ina fil khair fil khairat fa hadha yanbaghi ayatasawiya fi qalbihi al-khauf war raja. Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dan dia termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Jadi keadaan yang pertama, apabila seorang hamba dalam keadaan sehat, badannya sehat, dan dia mendapatkan keselamatan, dan dia termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, fahada yang bagi, maka pada saat ini, pada saat keadaan seperti ini, selayaknya bagi dia untuk menyamakan di dalam hatinya rasa khauf dan roja. Dia harus menyamakan rasa khauf dan roja agar dia tetap istiqomah berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama mengibaratkan khauf dan roja ini ibaratnya adalah dua sayap seekor burung. Adapun kepalanya diibaratkan mahabbah. Ya. Yang seekor burung tidaklah dia bisa terbang kecuali memiliki kepala dan memiliki dua ekor sayap yang sama-sama sehatnya, yang sehat. Tatkala seorang dalam keadaan seperti ini, maka dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan selamat dan dia bersegera dalam melakukan kebaikan, maka hendaklah dia menyamakan antara rasa khauf dan rojanya ibarat dua sayap dari seekor burung. Ya, kalau seandainya salah satunya lebih ditekankan atau terjadi khalal rasa sakit, maka otomatis burung tersebut tidak akan bisa terbang. Jadi seseorang dalam keadaan seperti ini, ya harus menyamakan antara khauf dan roja, tujuannya adalah agar dia bisa tetap istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ibaratkan seperti kita berjalan di sebuah rel. Kalau dalam keadaan tenang, kita bentangkan kedua tangan kita biar kita bisa jalan di atas, tetap di atas rel, maka kita harus membentangkan kedua tangan kita, berat antara tangan kiri dan tangan kanan harus kita seimbangkan biar kita bisa tetap berjalan di atas rel. Kemudian keadaan yang kedua, wa idza kana fi halil siha wassalama wa kana min ahlil ma'siyah, apabila seorang hamba ini dalam keadaan sehat, dia mendapatkan keselamat, tapi dia termasuk dari pelaku maksiat. Ya. Fal wajibu alaihi ayughalliba janibal khauf. Maka pada saat itu wajib bagi dia untuk lebih menekankan rasa khaufnya hatta yankaffa fil maksiat, sampai dia berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Ya. Jadi perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya lebih menekankan rasa khaufnya, yaitu jika dalam keadaan seorang hamba dia dalam keadaan sehat dan selamat, tapi dia berkecimpung di dalam melakukan kemaksiatan, maka pada saat itu yang lebih harus dia tekankan adalah rasa khaufnya. Sekali lagi, rasa rojanya tetap ada. Ya, tapi apa? Dia lebih tekankan rasa khaufnya. Kalau pada dalam keadaan seperti itu rojanya lebih ditekankan dibandingkan rasa khaufnya, otomatis orang seperti ini tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Pengampun, apalagi dosa yang saya lakukan kan bukan syirik, nanti juga diampuni. Terlalu besar harapnya. Ya, maka yang seperti ini, orang yang seperti ini tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar tatkala kita dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kemudian bergelimang di dalam perbuatan maksiat, maka wajib bagi kita untuk lebih menekankan rasa khauf. Sampai kapan? Sampai kita berhenti dari perbuatan maksiat tersebut dan kembali kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka pada saat itulah kita kembali seimbangkan antara rasa khauf dan rasa roja. Kemudian yang ketiga, idza kana fi halil marid, apabila seseorang dia dalam keadaan sakit, al-makhufi, yang dikhawatirkan menjadi sebab akan meninggalnya dirinya, ya, dia sakit keras dan dikhawatirkan sakit tersebut adalah sebab dicabutnya nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu wajib atasnya untuk lebih menekankan, membesarkan sisi rojanya dibandingkan rasa khaufnya. Fayakumu fi qalbihi ar-raja wal khauf, lakin yakunu raja'uhu a'dham min khaufihi. Jadi dalam hatinya ada rasa roja dan khauf, akan tetapi rasa rojanya harus lebih dia besarkan dibandingkan rasa khaufnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yamut ahadukum illa wa huwa yuhassinu dhanna bi rabbih. Tidaklah salah seorang dari antara kalian meninggal dunia kecuali hendaklah dia memperbagus prasangkaannya, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Rabb-nya. Tatkala kita sakit dengan sakit yang keras yang dikhawatirkan membawa kematian pada diri kita, maka hendaklah pada saat itu kita lebih membesarkan rasa roja kita kepada Allah. Kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kita mengharap Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi pada saat itu lebih kita tekankan rasa roja yang ada pada diri kita. Ini tentang perbedaan atau penjelasan manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa khauf dan roja. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Di sini ada 4 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalil yang pertama yaitu surat Al-A'raf ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Tidaklah dia merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah kaum yang merugi. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ayat yang mulia ini Allah sebutkan terkait dengan al-umam al-kafirah, umat-umat yang kafir, yang telah Allah halalkan bagi mereka mendapatkan ukubah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, min qaumi Nuh, dari kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh serta kaum Lut dan kaum Su'aib. Yang Allah sebutkan mereka ini, kaum-kaum ini di dalam surah Al-A'raf. Yang mana pada ayat sebelumnya, ayat 94, Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin," dan tidaklah kami mengutus pada sebuah qaryah dari seorang nabi, "illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un," kecuali kami siksa pelakunya, penduduknya, ya, "bil ba'sa'i," kami coba mereka "bil ba'sa asyada'idu minal jau' wal khawb," yaitu kami coba mereka, kami uji mereka, kami siksa mereka dengan rasa lapar, rasa takut, kemudian tingginya harga yang ada pada saat itu, ya, yang tujuannya adalah agar la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengetahui apa yang menimpa mereka dari musibah, ya, paceklik, rasa takut, tingginya harga, agar mereka mengetahui semua ini dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Lakinnahum lam yarji'u. Akan tetapi tatkala mereka mendapatkan musibah yang seperti itu, mereka tetap tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innallaha istadrajahum bin ni'am." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistidraj mereka, membuat makar kepada mereka dengan memberikan nikmat-nikmat kepada mereka. Tatkala mereka sulit mendapatkan musibah-musibah, cobaan-cobaan dari Allah, mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan mereka istidrat dengan memberikan nikmat-nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah memberikan nikmat kepada mereka. Jadi tatkala mereka tidak mau kembali, tatkala mereka dalam keadaan sulit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan istidrat kepada mereka dengan memberikan nikmat-nikmat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma badalna ma kana sayya bil hasana." Kemudian kami ganti tempat yang jelek, dalam artian kami ganti rasa susah mereka, rasa harap, rasa lapar mereka, rasa takut mereka, bil hasah al hasana, dengan kebaikan, dengan al-ghina, dengan rasa kaya, dengan kaya, keluasan, ya, Ini dalam rangka istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta afau, sampai ya hatta kathura. Makna dari hatta afau, hatta kathura wa zadat quwwatuhum. Sampai bertambah ya kenikmatan yang mereka dapatkan, sampai bertambah kekuatan mereka. Akan tetapi mereka malah tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka tidak mau bertobat. Mereka, orang-orang yang Allah siksa ini, tidak mau bertobat tatkala mendapatkan musibah dari Allah, dan tidak mau bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka mengatakan wa qalu qad massa abaana ad-dharra was-sarra. Mereka malah mengatakan sungguh telah menimpa bapak-bapak kami rasa sulit dan rasa senang. Jadi mereka menganggap bahwasanya perkara mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesenangan, ini adalah merupakan perkara yang biasa. Terkadang mereka senang, terkadang mereka mendapatkan kesulitan, mereka menganggap ini adalah merupakan adat, kebiasaan. Yang ini pun terjadi pada bapak-bapak kami. Jadi mereka menyandarkan semua itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyandarkannya kepada adat kebiasaan yang sering sekali terjadi pada manusia. Terkadang dapat nikmat, terkadang dapat musibah. Dan mereka anggap ini adalah kebiasaan, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mendapatkan musibah, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mendapatkan nikmat, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah fa akhadnahum baghtatan wa hum la yas'urun. Maka kami siksa mereka secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak merasa. Maka diambil suatu faedah oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa fi hadha tahdhirun lana min Allah annana la naqtiru bihadhi ni'am. Ya, bahwasanya ini peringatan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hendaknya kita ini tidak tertipu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, terkadang seseorang tatkala dia mendapatkan nikmat, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak takut terhadap ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk kampung tersebut amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama, maka kami akan buka atas mereka barakah dari langit dan bumi, wal ardi, walakinna kadzabu, akan tetapi mereka mendustakannya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menyiksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Dan sahih dari ayat yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang merasa aman dari makar Allah dengan kaum yang merugi. Tatkala merasa aman disifati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kaum yang merugi, menunjukkan merasa aman dari makar Allah ini adalah termasuk dari perbuatan dosa yang biasa dilakukan oleh umat-umat sebelum kita yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas dalil yang kedua, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dhalun." Dan barang siapa orang yang dia merasa aman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia adalah orang-orang yang tersesat, yang jauh dari kebenaran. Ayat yang mulia ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tatkala datang kepada beliau malaikat dengan bentuk manusia yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tujuan mereka adalah untuk menghancurkan kaum Lut. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan nabi yang kariman, yang sangat mulia, yang sangat memuliakan tamunya. Maka tatkala para malaikat tersebut datang, maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menjamunya dengan bi'ijlin samin, ya dengan seekor sapi yang sangat sangat gemuk. Akan tetapi lakinnahum lam ya'kulu. Akan tetapi para malaikat tidak memakannya, dikarenakan mereka adalah malaikat dan malaikat tidak tidaklah makan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam takut kepada mereka, namun kemudian akhirnya malaikat tersebut memberitahu bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan menenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengabarkan bahwasanya mereka datang adalah untuk menghancurkan, membinasakan kaum Lut serta memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kehadiran seorang anak. Memberikan kabar gembira akan kehadiran seorang anak. Mendengar kabar gembira tersebut, Nabi Ibrahim merasa jauh dari hal tersebut. Ya, dia merasa sudah tua. Kemudian malaikat tersebut mengatakan kepadanya, "Fala takum minal qanitin." Janganlah kamu menjadi orang-orang yang berputus asa. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Qala," Nabi Ibrahim berkata, "wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun." Dan tidaklah orang yang dia merasa aman dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Syahid dari ayat yang mulia ini sangatlah jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang merasa aman dari rahmat Allah disifati dengan orang-orang yang sesat. Hal ini menunjukkan merasa aman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari keharaman. Kemudian kita bahas hadis dalil yang ketiga, wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kaba'ir. Faqala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah. Itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min rahillah. Berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, yang pertama kali Rasulullah jelaskan adalah al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza akbarul kaba'ir. Yang mana syirik ini adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar yang Allah dimaksiati dengan dosa tersebut. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya dosa syirik ini tidaklah diampuni kecuali dengan cara bertobat. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian dosa syirik ini pun dapat menghapus seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. La in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatana amaluka, niscaya akan hapus amal-amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya kamu akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya, yang pelakunya tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan cara bertobat, dan jika dia tidak bertobat mati dalam keadaan membawa dosa syirik yaitu syirik akbar, maka dia akan dikekalkan selama-lamanya di neraka. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini semisal dengan firman Allah taala yang tadi kita bawakan, yaitu wa may yaqnatu min rahmati rabbih illadhallun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-amnu min makrillah. Itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya sebagian para ulama mereka mendhaifkan hadis ini, dan sebagian mereka memilih pandangan bahwasanya hadis ini adalah athar atau perkataan dari Ibnu Abbas. Jadi mauquf, ya, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid membawakan hadis yang dhaif, ya, tentunya di sana beliau pun membawakan dalil-dalil yang menguatkannya. Ya, dalil-dalil yang menguatkan hadis tersebut. Ya, ima dari ayat ataupun ima dari hadis yang sahih. Ya, jadi tatkala beliau membawakan di dalam kitab Tauhid ini hadis-hadis yang dhaif, maka beliau pun membawakan dalil-dalil yang menguatkan hadis tersebut. Ya, secara makna, secara sanad hadis tersebut memang dhaif. Akan tetapi secara makna ya adalah sahih karena dikuatkan dengan dalil-dalil yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Kemudian dalil yang ketiga adalah dari Ibnu Mas'ud, qala, beliau mengatakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah al-israku billah wal amnu min makrillah wal kunut min rahmatillah wal ya'su min rahillah, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berputus asa, wal ya'su ini semakna dengan al-kunut ya, berputus asa dari min rahillah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk pada faidah dalil-dalil nas-nas yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama adalah tahrimul amni min makrillahi wal kunut min rahmatillah. Ini jelas haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana keduanya ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, wajib atas setiap muslim untuk menggabungkan antara rasa khauf dan roja. Untuk menggabungkan antara rasa khauf dan roja. Adapun perbandingannya sudah kita jelaskan, kapan kita menyamakannya, kapan lebih kita tekankan khaufnya dan kapan kita tekankan rasa rojanya. Dan ini tatkala seseorang dia menggabungkan antara rasa khauf dan roja, menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fi hadzal nususi, kata beliau, fi hadhihi nusus, di dalam dalil-dalil nas-nas yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, diambil suatu faedah, annal muallim wadda'iya yabda'u bil aham fal aham. Maka hendaklah bagi seorang mu'alim atau seorang da'i, dia tatkala ya berdakwah, tatkala dia memberikan suatu pengajaran, hendaklah dia memulainya dengan sesuatu yang lebih penting, kemudian baru yang penting yang lainnya. Yang pertama kali yang harus dia lebih mulai di dalam berdakwah memberikan pengajaran, bil ahami fal aham, sesuatu yang lebih penting terlebih dahulu. Dikarenakan tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar itu apa, kemudian tatkala Ibnu Mas'ud mengatakan di antara akbarul kabair, ya mereka mengatakan al-israku billah. Yang pertama kali beliau sebutkan adalah yang terpenting, yang terbesar dari dosa-dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di dalam dua hadis tersebut bahwasanya dosa itu tanqasimu ila shagair wa kabair. Ini terbagi menjadi dua, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dan para ulama memberikan ta'rif akan dosa kabira, dosa besar, yaitu ma rutiba alaihi haddun fid dunya. Jadi kalau kita ingin tahu batasan bahwasanya dosa tersebut adalah dosa besar adalah ma rutiba alaihi haddun fid dunya. Itu dosa yang dia disebutkan hukuman hadnya di dunia. Digandengkan ya dengan hukuman had di dunia, seperti mencuri disebutkan hukuman hadnya, berzina, berarti zina ini dosa besar, mencuri dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan hukuman hadnya. Aw wa'idun fil akhirah, atau diancam di akhirat. Aw khutima bi ghadabin, atau diakhiri dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aw laknah atau laknat, aw nar atau neraka, atau tabarru'an nabiyyu min sahibiha, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya, seperti mengatakan laisa minna man fa'ala kada, laisa minna man ghassa, atau kata Rasulullah ya, termasuk bukanlah golongan kami orang yang dia berbuat curang. Maka ini termasuk dari dosa-dosa besar. Oleh karena itulah tatkala kita berbuat curang dalam segala keadaan, seperti misalnya tatkala ujian kita mencontek ya, ini kan perbuatan curang, maka mencontek ini termasuk dari dosa besar. Ya, sering ana nasihatkan kepada santri ana di Jamilur Rahman ataupun di Islamic Center Bin Bas bahwasanya nilai bagus itu enggak dapat pahala, nilai jelek itu enggak dapat dosa. Ya, nilai bagus enggak dapat pahala, nilai jelek itu enggak dapat dosa. Adapun mencontek, bagus dan jelek pasti dapat dosa. Kalau dia mencontek, berbuat curang, nilainya bagus atau jelek dapat dosa. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala usaha dia tatkala dia menuntut ilmu, tatkala dia murojaah, tatkala dia belajar memperdalam agama Islam, tatkala ujian dia belajar benar-benar belajar karena hakikatnya adalah untuk memperdalam agama Islam misalnya, maka yang seperti inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil dari nilai dari ujian itu hanya sekedar angka-angka saja, ya. Yang hakikatnya tidak ada hakikatnya. Kemudian faedah yang selanjutnya perlu kita ketahui, ya, bahwasanya dosa kecil walaupun kecil akan tetapi tidaklah menjadikan seorang manusia itu bermudah-mudahan dengan dosa kecil. Li'anna as-sagair, dikarenakan dosa-dosa kecil apabila pelakunya menganggap remeh perbuatan dosa tersebut, jarat ilal kabair, maka akan berubah menyeret dia kepada perbuatan al-kabair, yaitu dosa besar. Maka di sini dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan, was-sagair tu'adzamu hatta takuna kabirah ma'al israr. Jadi dosa kecil ini akan menjadi besar, ya, sampai dia senantiasa melakukan dosa kecil tersebut. Jadi dia meremehkan dosa kecil tersebut, maka akan menjadi dosa yang besar. Kemudian selesai sudah pembahasan kita terkait bab yang ke berapa ini, 34. Kita masuk bab yang selanjutnya, yaitu al-babu al-khamisu wa thalathun, bab yang ke 35. Bab yang ke 35 ini diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin ini insyaallah kita akan bahas pada bab yang ke 53 ini. Poin yang pertama adalah muqaddimah yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid. Ya, di sana bagus sekali Syekh Al-Husain memberikan muqaddimah, ya, di dalam membahas bab yang ke 35 ini. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang ketiga adalah makna dari sabar. Poin yang keempat adalah pembagian sabar. Kemudian poin yang kelima adalah keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Dan poin yang keenam adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, itu muqaddimah yang diberikan oleh Syekh Al-Usyid di dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau mengatakan, as-sabru minal maqamatil azimah. Jadi sabar itu termasuk memiliki kedudukan yang sangat agung. Dan merupakan ibadah yang sangat mulia. Yang sabar ini adalah termasuk ibadah yang sangat mulia, allati takunu fil qalbi wa fil lisan wa fil jawari. Yang sabar ini termasuk dari ibadah yang terkait dengan ibadah hati, terkait dengan ibadah lisan, dan terkait dengan ibadah jawari, anggota badan. Jadi terkumpul pada ibadah sabar ini tiga jenis ibadah sekaligus, menunjukkan ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung. Jadi sabar ini termasuk dari ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah jawari, anggota badan. Dan beliau mengatakan, wa haqiqatul ubudiyah, dan hakikat peribadahan, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la tasbutu illa bisabri, tidaklah akan kokoh kecuali disertai dengan kesabaran. Jadi hakikat dari peribadahan, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita lakukan, tidaklah kokoh kecuali disertai kesabaran. Tidaklah kita bisa istiqamah di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai dengan kesabaran. Beliau menjelaskan, li'annal ibadata amrun syar'iyyun aw nahyun syar'iyyun. Dikarenakan ibadah itu bentuknya ima kita menjalankan perintah yang diperintahkan oleh syariat, atau ima kita menjauhi larangan yang dilarang oleh syariat, atau ya kita bersabar terhadap musibah yang menimpa diri kita, yang hakikatnya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari ibadah. Adalah amrun syar'iyun, perintah syar'iyun atau larangan syar'iyun, au ibtilaun bi ayusiballahu al-abda bi musibatin qadari. Yang semua ini membutuhkan kesabaran. Tatkala kita menjalankan perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kesabaran. Tatkala kita menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kesabaran. Dan tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan musibah, maka dibutuhkan kesabaran. Maka hakikat dari peribadahan adalah as-sabru, adalah sabar. Ya. Bahkan di sini beliau menyampaikan sebuah hadis, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Apakah kita sabar atas pengutusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya ataukah tidak? Allah Subhanahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, qala Allahu taala, Allah taala berfirman, innama ba'atsuka liabtuliyaka au btuliya bika. Ya, sesungguhnya aku mengutus engkau, ya, agar aku menguji dirimu dan juga menguji hamba-hambaku denganmu. Jadi tatkala Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menguji nabi kita tersebut dan juga menguji hamba-hambanya, menguji para pengikutnya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fal wajibu, maka wajib kata beliau, semuanya ini membutuhkan kesabaran, baik kita tatkala menjalankan perintah, menjauhi larangan, atau kita tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan bab ini dengan kitab tauhid, beliau mengatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya hubungan munasabatul hadzal bab li kitab tauhid annas-sabra ala aqdarillahi, bahwasanya sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, min mukammilati tauhid, ini termasuk dari perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid. Dan sebaliknya apabila wa anna adamas sabri ala aqdarillahi, adapun tidak adanya kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, ini menunjukkan yakunu min munaqqisati tauhid, termasuk dari hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan dari tauhid yang ada pada diri dari seseorang. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan bab, dikatakan di sini minal imani billah, yakni ana min khisalil iman billah. Jadi termasuk dari sifat-sifat keimanan kepada Allah, karena iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa adanaha imatatul adha anit tariq, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya su'batu minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Dan diantara bagian dari keimanan, sifat-sifat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ya, tatkala seseorang dia tidak bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti pada dirinya ada cabang-cabang kekufuran. Ya. Maka sebaliknya, tatkala seseorang dia tidak bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka pada dirinya ada cabang-cabang kekufuran. Di sini dikatakan, ya, bahwasanya alla anna min su'bil iman as-sabru, bahwasanya di antara cabang keimanan adalah sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tidak adanya kesabaran seperti niyaha atau yang lainnya, ya, niyaha meratap, ini adalah merupakan cabang-cabang dari kekufuran, cabang-cabang dari kekufuran. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan makna sabar yang anak ambil dari kitab Tamhid dan juga kitab I'anatul Mustafid. Kalau dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, as-sabru lughatan al-habsu. Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Sebagaimana firman Allah taala kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Wasbir. Ya, wasbir di sini adalah maknanya tahanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka menyuruh Rabb mereka. Adapun secara syar'i, sabar secara syar'i didefinisikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah habsun nafsi ala ta'atillahi wa tarki ma'siyatihi, yaitu menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar didefinisikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid adalah habsun nafsi ala ta'atillah wa tarki ma'siyatihi, yaitu menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi yang lain yang diberikan oleh ulama tatkala mendefinisikan sabar dengan definisi yang lain, yaitu mereka mendefinisikan sabar itu adalah habsun nafsi, habsul lisan anit tasyakki li ghairillah, wa habsul qalbi anit tasakhut, wa habsul jawari an idharul asukhti, yaitu menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah, menahan hati dari rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menahan anggota badan dari menampakkan rasa marah atas takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Maka tatkala ada dua definisi ini, dapat kita simpulkan ya, definisi yang diberikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah sabar ditinjau dari amrun syar'iyun dan nahyun syar'iyun. Karena hakikat sebagaimana tadi kita jelaskan, hakikat dari peribadahan itu ima kita menjalankan perintah, ima kita menjauhi larangan, ima kita bersabar tatkala kita tertimpa suatu musibah. Adapun makna sabar yang definisikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan terkait dengan perintah Allah dan larangan Allah. Orang itu dikatakan sabar jika dia menahan jiwanya tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu dikatakan bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya jika dia menahan lisannya dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di definisi yang kedua ini, yang habsul lisan anit tasakki, ini terkait dengan sabar tatkala tertimpa suatu musibah. Dan yang menjadi pembahasan kita di bab ini, babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, iman kepada Allah termasuk sabar kepada takdir-takdir Allah ini adalah sabar terkait tatkala seseorang tertimpa suatu musibah. Jadi yang menjadi pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala menjelaskan bab sabar di dalam bab yang mulia ini adalah maksudnya adalah sabar tatkala seseorang itu tertimpa suatu musibah. Seorang itu dikatakan sabar tatkala tertimpa musibah jika terpenuhi tiga hal pada dirinya. Yang pertama adalah dia menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tertimpa suatu musibah, sakit ataupun yang lainnya, kehilangan uang, maka sebaiknya enggak usah diceritakan kepada orang-orang, tidak usah berkesah kepada manusia kalau memang kita tidak ada hajat untuk menceritakannya. Kita sakit tanpa hajat menceritakan sudah. Ya, kita mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berkeluh kesah kepada manusia. Tatkala kita berkeluh kesah sedikit-sedikit, sakit, berkeluh kesah, mengasih kabar, oh saya sakit, tanpa ada hajat dia untuk berkeluh kesah, maka ini menafikan kesabaran yang ada pada dirinya. Ya, jadi orang itu dikatakan sabar, yang pertama jika dia menahan lisannya dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menahan jiwanya, menahan hatinya dari rasa marah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menahan anggota badannya an idharil asqti, dari menampakkan rasa marah yang dicatatkan oleh para ulama min latfil hudud, seperti menampar-nampar pipi, wasakil juyub, atau seperti merobek kerak-kerak baju. Ini biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, tatkala mereka, terutama para wanitanya, tatkala ditinggal oleh suaminya, kemudian mereka meratap dengan bentuk apa? Memukul-mukul pipi, merobek-robeklah baju ataupun yang semisalnya. Dan di antara mungkin bentuk menampakkan seseorang tidak mampu menahan anggota badannya dengan menampakkan rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin berteriak dengan teriak yang keras, kehilangan duit dia teriak. Kemudian tatkala dia mungkin kesandung batu, langsung batunya diambil, ah kurang ajar batu, kok enggak lihat-lihat kaki saya misalnya. Ya, maka yang seperti ini ya hakikatnya dia tidak dapat menahan jawarihnya, anggota badannya. Ini hakikat dari kesabaran sekali lagi sebagaimana yang dijelaskan juga di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, jika terkumpul tiga perkara yaitu menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menahan hatinya dari rasa marah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya jadi dia harus ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada unsur marah dan tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah menahan anggota badannya dari menampakkan rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat yaitu pembagian sabar. Sebagaimana yang ma'ruf yang insyaallah antum sudah ketahui bersama, para ulama membagi sabar terbagi menjadi tiga, yaitu as-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan keharaman-keharaman yang telah Allah haramkan, dan yang ketiga adalah sabar tatkala kita mendapatkan suatu musibah. Yang semua ini sangatlah membutuh kesabaran. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, tatkala seseorang menjalankan ketaatan dibutuhkan kesabaran. Ya. Karena dikarenakan yang namanya melakukan ketaatan fihi masyaqqah alaihi, di dalamnya ada kesulitan-kesulitan, ada beban-beban yang kita lakukan. Tatkala kita melakukan ketaatan ada masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan. Kemudian yang namanya jiwa ini biasanya menginginkan rasa roha, rasa santai. Ya, tatkala kita habis capek bekerja, ya, dan bekerja capek tiba-tiba terdengar azan asar, namanya jiwa ini kan pengennya santai dulu. Kok udah baru santai kok sudah azan. Ya. Maka dibutuhkan kesabaran. Ya, harus dilawan rasa seperti itu. Kita sholat 5 waktu berjamaah, kemudian kita sholat subuh lagi ngantuk-ngantuknya, kita harus meninggalkan tidur. Kemudian kita sholat malam juga harus meninggalkan tidur. Kemudian kita berpuasa, kita harus meninggalkan makan dan minum. Ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah memang dibutuhkan kesabaran. Yang pertama memang karena di dalam melakukan ketaatan itu ada masyaqahnya, apalagi tatkala mungkin kita tatkala diwajibkannya jihad misalnya, ini ada masyaqah di dalamnya. Ya. Kemudian juga yang namanya jiwa hati ini bawaannya ingin santai, maka ini dibutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, keharaman yang telah Allah haramkan. Yang namanya jiwa ini sangatlah bertentangan dengan ketaatan. Jiwa ini sangat menginginkan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di sana ada syaitan baik dari kalangan jin dan manusia yang selalu menyeru, mentargib dan membagus-baguskan kemaksiatan, seakan-akan kemaksiatan itu ada suatu perkara yang sangat indah, sehingga sangat butuh bagi kita untuk bersabar tatkala kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jiwa ini sebagaimana yang telah kita pahami bersama ini lebih condong kepada syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ajakan-ajakan syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mereka mengajak kita dan menghias-hiasi keburukan, seakan-akan keburukan tersebut adalah merupakan suatu kebaikan. Ya, ini sangatlah dibutuhkan kesabaran. Begitu pula yang ketiga, yaitu tatkala kita tertimpa suatu musibah, ya ini tentulah sangatlah membutuhkan kesabaran pada diri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas poin yang kelima, yaitu keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah, yang anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Shalih Utsaimin, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya manusia tatkala tertimpa suatu musibah ada 4 keadaan. Yang pertama at-tasakhut, marah. Yang kedua as-sabru, dia sabar. Dan yang ketiga adalah ar-ridho, ini lebih tinggi dibandingkan sabar tingkatannya. Dan yang keempat adalah as-sukru, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan jelaskan kapan orang itu dikatakan marah, sabar, ridho dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salahnya semata-mata datangnya diri anda pribadi dan dari syaitan, dan anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.